ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. قال الإمام سعد رحمه الله: هذا وعيد شديد للظالمين. Ini merupakan ancaman yang keras bagi orang-orang yang zalim, dan hiburan, kabar gembira bagi orang-orang yang dizalimi. Maka Allah berfirman: wala tahsabannallahu ghafilan amma ya'malul zalimun. Jangan sekali-kali kalian menyangka bahwasanya Allah lalai terhadap orang-orang yang zalim, karena Allah undur mereka, Allah akhirkan azab mereka, dan Allah curahkan rezeki kepada mereka. Tarakum yataqallabuna fil biladi aminin mutmainnin, dan dibiarkan di negerinya merasa aman, tentram. Alaysa fi hadha ma yadullu ala husni halihim. Keadaan seperti ini bukan berarti mereka dalam keadaan baik-baik saja, tidak. Fa inna Allah yumli lidh-dhalimi wa yamhaluhu liyazdadu itsma. Karena Allah Subhanahu wa taala membiarkan orang-orang yang zalim diakhirkan sampai semakin banyak dosanya. Hatta idza akhadahu lam yaflithu, sampai ketika sudah datang waktunya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan melepaskan mereka. Kadzalika akhadha rabbuka idza akhadha alqura wa hiya zalimah, inna akhadahu alimun syadid. Demikianlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan suatu negeri dalam keadaan zalim. Sesungguhnya siksaan Allah amat sangat pedih. Kezaliman di sini mencakup zalim terhadap Allah, yakni kesyirikan, kekufuran, dan yang kedua menzalimi orang lain. Ya, menzalimi orang lain dengan tangannya, dengan kakinya, dengan ucapannya. Hati-hati. Ya, berbahaya, akan berbalik pada diri kita. Na'udzubillah. Ya, sampai kita menzalimi yang lainnya. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Sungguhnya mereka diakhirkan pada hari kiamat nanti, yang mana pandangan tidak akan berkedip sedikit pun. La tatru min syadid min syiddati ma tara min al-ahwal. Saking mengerikannya keadaan itu, maka mata pun tidak berkedip dan membuat galau manusia. Muhtiin musri'in ila ijabati da'i, bersegera ketika dipanggil oleh Allah, tunduk di hadapan Allah, dihisab. Tidak ada yang bisa membela dia, tidak ada yang bisa menolong dia. Tertunduk kepala-kepala mereka. Ar-rafi'iyya qad ghullat aydihim ila al-adqan wa irtafa'a lidhalika ru'usuhum la yartaddu ilayhim tarfuhum wa afidatuhum hawa. Hati jiwa mereka kosong. Wa qad sa'adat ila al-hanajir, sehingga sampai kepada kerongkongan mereka. lakinnaha mamlu'atun min kulli hammin wa ghammin wa huznin wa qalaq. Jiwa mereka goncang, takut, khawatir, sedih, galau dan lain sebagainya, karena sudah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah orang-orang yang zalim, baik dia zalim dalam artian syirik atau menzalimi orang lain, ya, merusak milik orang lain, milik saudaranya dirusak, seperti namanya zulm, ini bahaya, tidak boleh. Nah, baik dengan ucapannya, perbuatannya, maka hati-hati, hindari dari berbuat zulm. Nah, karena ini sangat berbahaya kepada diri kita sendiri. Waliyadzubillah. Wala hawla wala quwwata illa billah.